bareng. Yang minta ranking sebentar lagi. Mari ki ya. Iya. Karena harus kita ngindari monoton cekak. Keras-keras tok ya. Cak, Abah mau naik ini, Cak. Apa ta? Oke, sebuah karya besar dari Mas Nono Suwarno dan juga New Monata. Monggo Abah. Monggo Abah Jumbai. Spesial buat Abah Rupai dan kru-krunya. Do dulu tebelak. Terima kasih. Aduh, alhamdulillah.